Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 24 Februari 2013 yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1434 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-92 tentang tolak bagian yang ke-4. 6. Ilak. Ilak menurut bahasa ialah sumpah. Adapun menurut istilah syarak ialah suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Kalau seorang suami bersumpah demikian, ia diberi tempo selama 4 bulan. Setelah usai 4 bulan, ia supaya memilih apakah akan meneruskan pernikahannya dengan membayar kafarah atau mentolak istrinya tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamut talaqa fa innallaha samii'un 'aliim. Al-Baqarah. Kepada orang-orang yang mengilah istrinya, diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk tolak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. An Anasin radhiyallahu anhu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa kanatin fakkat rijluhu fa aqama fi mashrubatin 29 lailatan summa nazala faqalu ya Rasulullah alaita syahrun faqala inna syahra yakunu 29. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengilak istri-istri beliau. Beliau meninggalkan istri-istri beliau lalu tinggal di sebuah kamar selama 29 hari. Kemudian beliau turun dari tempat tersebut, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau mengilak 1 bulan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, bulan ini umurnya 29 hari. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 174. An Umar bin al-Khattab qala lamma tazala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu qala dakhaltul masjida fa idzan nasu yanqutuna bil khasa wa yaquluna tallaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu wa dzalika qabla an yu'marna bil hijabi fa qala Umaru fakultu la a'lamanna dzalikal yauma qala fadakhaltu ala Aisyata faqultu ya binta Abi Bakrin aqad balagha min sya'niki an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat mali wa malaka ya ibn al-Khattabi alaika bi aibatika. Dari Umar bin Khattab ia berkata, ketika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri-istri beliau, Umar berkata, aku masuk masjid. Pada waktu itu orang-orang memukul-mukulkan kerikil ke tanah yang menunjukkan sedang susah dan memikirkan sesuatu. Dan mereka mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentolak istri-istri beliau. Peristiwa itu terjadi sebelum para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berhijab. Umar berkata, lalu aku berkata, sungguh hari ini aku pasti akan mengetahui perkara itu. Ia berkata, lalu aku datang kepada Aisyah, aku bertanya, wahai putri Abu Bakar, apakah sampai hati engkau menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, apa urusanmu denganku wahai Ibnul Khattab? Nasihati saja anak perempuanmu itu. Qala fadakhaltu ala Hafsata binti Umar faqultu laha ya Hafsatu aqad balagha fi sa'niki an tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuki walaula ana latallaqaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabakat asyaddal bukai faqultu laha aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat huwa fi khizanatihi fil mashrubati. Lalu aku datang kepada Hafsah binti Umar, aku berkata kepadanya, hai Hafsah, apakah sampai hati kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kamu telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencintaimu. Seandainya bukan karena aku, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan kamu. Maka Hafsah menangis sejadi-jadinya. Lalu aku bertanya kepadanya, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Ia menjawab, beliau di kamar tempat penyimpanan. Fadakhaltu faiza ana birabahin gulami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala uskuffatil mashrubati mudallin rijlaihi ala nakirin min khashabin wa huwa jiz'un yarqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanhadiru. Fanadaitu ya rabahu istazin li indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadara rabahun ila al-ghurfati. Summa nadara ilayya falam yakul say'an. Summa qultu ya rabahu istazin li indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadara rabahun ila al-ghurfati. Summa nadara ilayya falam yakul say'an. Summa rafa'tu sawti faqultu ya rabahu istazin li indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni adunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zanna anni ji'tu min ajli Hafsah wallahi la in amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dharbi unukiha la adribanna unukaha wa rafa'tu sawti fa'au ma'a ila anirqah. Lalu aku masuk, tiba-tiba di situ ada Robah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di pintu kamar dengan menjulurkan kedua kakinya pada tangga dari kayu, yaitu kayu yang dipakai tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik maupun turun. Lalu aku memanggilnya, "Hai Robah, tolonglah aku, mintakanlah izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk." Lalu Robah melihat ke dalam kamar, lalu ia melihat kepadaku dan tidak berkata apa-apa. Kemudian aku berkata lagi, "Hai Robah, mintakanlah aku izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk." Lalu Robah melihat ke dalam kamar, kemudian ia melihat kepadaku dan tidak berkata apa-apa. Kemudian aku keraskan suaraku. Aku berkata, "Hai Robah, mintakanlah aku izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Aku mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira aku datang karena urusan Hafsah. Demi Allah, sungguh jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku supaya memenggal leher Hafsah, pasti aku penggal leher Hafsah. Dan aku keraskan suaraku, lalu Rabah mengisyaratkan kepadaku supaya masuk. Fadakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bahwa muttaji'un ala hasirin. Fajalastu fa'adna alaihi izarahu walaysa alaihi ghairuhu. Wa idzal hasiru qad athara fi janbihi. Fanadartu bi basari fi khizanati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana biqabdatin min sa'irin nahwis sa'i wa misliha qaradun fi nahiyatil ghurfati fa idza afikun mu'allakun qala fa batadarat aynaya qala ma yubkika ya ibn al-khattab qultu ya nabiyallah wa mali la abki wa hadzal khasiru qad asara fi janbika wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara wa dzaka qaisaru wa kisra fit simari wal anhari wa anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safwatuhu wa hadhihi khizanatuka faqala ya ibn al khattabi ala tardo an takuna lanal akhiratu wa lahumud dunya qultu bala. Lalu aku masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau sedang tiduran di atas tikar. Lalu aku duduk dan membetulkan kain izar beliau. Dan beliau hanya memakai izar, tidak memakai baju. Tiba-tiba aku melihat bekas tikar pada lambung beliau. Aku melihat dengan mataku sendiri di tempat penyimpanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku melihat seikat gandum kira-kira satu sok. Juga di sudut kamar aku melihat seikat daun korot, yakni daun untuk menyamak kulit. Dan di sana aku melihat kulit kambing yang tergantung yang belum selesai disamak. Umar berkata, lalu berlinanglah kedua mataku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Ibnul Khattab? Aku menjawab, ya Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar itu telah membekas pada lambung Tuan. Dan ini tempat penyimpanan Tuan. Aku tidak melihat padanya, melainkan apa yang aku lihat. Sedangkan di sana, Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia bermewah-mewah di istana dengan taman-taman dan sungai-sungai. Padahal engkau adalah utusan Allah dan pilihannya. Dan ini tempat penyimpanan Tuhan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ibnul Khattab, apakah kamu tidak ridho kita mendapatkan akhirat sedangkan mereka mendapatkan dunia? Aku menjawab, iya, aku ridho. Qala wa dakhaltu alaihi khina dakhaltu wa ana arafi wajhil ghadaba faqultu ya rasulullah ma yashuku alaika min sa'nin nisa'i fa in kunta talaqtahunna fa innallaha ma'aka wa malaikatahu wa jibrila wa mika'ila wa ana wa abu bakrin wal mu'minuna ma'aka wa qallama takallamtu wa ahmadullaha bikalamin illa rajautu an yakunallahu yusaddiqu qaulil ladzi aqulu wa nazalat hadhil ayah ayatut tahyir asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika dhuhir wa kanat Aisyah bintu Abi Bakrin wa Hafsatu tadzaharani ala sa'irin nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah atallaqtahun? Qala la. Qultu ya Rasulullah inni dakhaltul masjida wal muslimuna yankutuna bil haso wa yaquluna tallaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu afa anzilu fa ukhbirahum annaka lam tutallikhun? Qala na'am in syi'ta. Umar berkata, ketika aku masuk, aku melihat wajah beliau sedang marah. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, apakah yang membuat engkau susah karena urusan para wanita itu? Maka jika engkau menceraikan mereka, sungguh Allah bersama engkau, para malaikatnya, Jibril, Mikail, saya, Abu Bakar, dan orang-orang mukmin bersama engkau. Dan sedikit sekali aku berbicara. Aku memuji Allah dengan perkataan itu hingga aku berharap Allah membenarkan perkataan yang telah aku ucapkan. Dan turunlah ayat ini, yaitu ayat supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih, yang artinya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Quran Surat At-Tahrim ayat 5. Dan Allah juga menurunkan ayat yang artinya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Quran Surat At-Tahrim ayat 4. Umar berkata, Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah, keduanya telah bantu-membantu untuk mempengaruhi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan mereka? Beliau menjawab, tidak. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku masuk masjid sedangkan kaum muslimin merasa sedih. Mereka memukul-mukulkan kerikil ke tanah. Mereka mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istri beliau. Apakah diperbolehkan aku turun untuk memberitahu kepada mereka bahwa engkau tidak menceraikan istri-istri engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, boleh saja jika kamu menghendaki begitu. Falam azal uhadisu hatta tahassara al-ghadabu an wajhihi hatta wa hatta kasyara fadhika wa kana min ahsanin nasi saghran. Summa nazala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa nazaltu. Fa nazaltu atashabbasu bil jiz'i wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama yamsi 'alal ardi ma yamassuhu biyadihi. Faqultu ya Rasulullah innama kunta fil ghurfati tis'atan wa isrina. Qala inna syahra yakunu tis'an wa isrina. Faqumtu 'ala babil masjidi wa nadaitu bi a'la sauti. Lam yutalliq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu wa nazalat hadhil ayah. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi azza'u bih walau rudduhu ilallahi wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Fakuntu ana istambattu dzalikal amra wa anzalallahu azza wa jalla ayata tahyir. Rawahu Muslim. Tidak henti-hentinya aku menceritakannya sehingga hilanglah kemarahan dari wajah beliau, sehingga beliau tersenyum dan tertawa, dan beliau adalah orang yang paling baik gigi depannya. Kemudian Nabiullah sallallahu alaihi wasallam turun dan aku pun juga turun. Aku turun dari tangga dengan berpegangan pada kayu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah berjalan di tanah tanpa berpegangan. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau di dalam kamar baru 29 hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya bulan ini umurnya 29 hari. Lalu aku berdiri di pintu masjid, aku mengumumkan dengan sekeras suaraku, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan istri-istri beliau." Dan turunlah ayat ini yang artinya, "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu." Quran Surat An-Nisa ayat 83. Maka aku adalah orang yang ingin mengetahui kebenaran berita tentang perkara itu. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat agar memilih, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 28-29 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku beri kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1105 nomor 30. Keterangan 1. Di zaman jahiliyah, terkadang suami mengilak istrinya sampai 1 atau 2 tahun, bahkan tidak terbatas. Maka Allah yang Maha Bijaksana mengizinkan membatasi ilah itu maksimal hanya 4 bulan. 2. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengilah istri-istri beliau selama 1 bulan atau 29 hari. Setelah 1 bulan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri-istri beliau. Istri yang pertama kali beliau datangi adalah Aisyah. Kemudian beliau membacakan Quran Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Dan ternyata semua istri Nabi memilih keridhaan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.